tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara-perkara yang wajib di dalam agama ini, amara bi wafa ma aujabahu al-'abd 'ala nafsihi, maka Allah perintahkan untuk menunaikan kewajiban seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Maka Allah berfirman, wa'ufu bi'ahdillah idza 'ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah 'alaykum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tunaikanlah janji Allah apabila kalian sudah berjanji, wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha, janganlah kalian membatalkan, melanggar janji yang sudah dikuatkan, diucapkan dengan sumpah atas nama Allah. Wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila, karena kalian sudah menjadikan Allah sebagai kafil yang menebusnya, yang bertanggung jawabnya, seakan-akan dalam bersumpah seperti itu. Sehingga kalau tidak ditunaikan, maka ini bermain-main di dalam sumpah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadha yashmul jami' ma'ahad al-'abd 'alaihi rabbuh. Janji ini mencakup seluruh apa yang hamba janjikan terhadap Allah, dari ibadat, an-nazar, sumpah yang dia bersumpah atas nama Allah. Idza kana al-wafa biha barran wa ishmala idza ma ta'aqad 'alayhi wa ghayruh. Apabila dia kerjakan, dia tunaikan dengan baik, dan ini mencakup seluruh janji-janji yang dia ucapkan atas nama Allah. Atau yang lainnya, kal uhud bainal mutaqaidain, atau seperti janji antara kedua belah pihak, wa kal wa'd alladhi ya'iduhu al-'abd ghairi, atau seorang hamba berjanji pada orang lain, yaqidu 'ala nafsi, dan dia lebih menekankan untuk dirinya sendiri untuk menunaikan janjinya, fa'alaihi fi jami' dzalikal wafa' wa tatmimiha ma'al qudrah, maka wajib baginya untuk menyempurnakan janji tersebut dilihat dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, nahallahu an naqdiha, Allah melarang jangan sampai membatalkan janji, apalagi kalau sudah sumpah. Faqala wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha, jangan kamu membatalkan janji kalau sudah, setelah kamu bersumpah menguatkan atas nama Allah. Wa qad ja'altumullaha 'alaykum ayyuhal muta'aqqidun kafilan, karena kalian sudah menjadikan Allah terhadap janji itu atas nama Allah sebagai kafil yang mencukupinya, menguatkannya. Fala yahillakum alla tahkumu ma ja'altumullaha 'alaykum kafilan, sehingga tidak halal bagi kalian memutuskan apa-apa yang sudah kalian jadikan atas nama Allah sebagai kafil. fayakuna dzalika tarku ta'zim lillah wastihana bih. Sehingga seolah-olah kalian malah menyepelekan Allah, merendahkan Allah di dalam sumpah itu. Wallah, wallah, demi Allah, demi Allah. Ini padahal bohong, padahal dia membatalkannya. Ini sudah istihanah. Ya, tidak mengagungkan Allah lagi. Wa qad rajul akhir min kabil yamin. Wa tawkil alladhi ja'alta Allah kafila fi kafil. Karena kamu sudah menekankan dengan janji, menguatkan dengan janji atas nama Allah. Fa kama tamanka wa ahsana dhannaka fi fal taflu bima qulta wa aqid akadta. Bagaimana dia pun sudah merasa aman dengan janji kamu, ya. Kamu pun harus menunaikan janjimu, apalagi sudah dikuatkan dengan atas nama Allah. Innallaha ya'lam ma taf'alun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Yujazi kullu 'amilin bi'amali. Masing-masing akan diganjar dengan amalannya. Alhasab niyati wa maqsadi. Sesuai dengan niat dan maksud tujuan dia apa. Benar enggak, jujur enggak, bohong tidak. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bissawab.